الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hasan tak balik kan? Saya kira pada malam ni, pada minggu kelima saya tak ada kuliah. Kemudian saya minta dia kalau minggu kelima, kalau saya habis dekat sini pada minggu kelima, saya akan buat buku ni, cek perbandingan. So dia belum beri jawapan pada saya. Sebab dia kata nak ada mesyuarat. Allah Ta'ala. So maka saya tutup buku ni dulu. Saya gunakan kitab tafsir. طيب sampai mana kita ni ya Syekh? 17:20 kan? طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البقرة ayat 17 hingga 20 masih membicarakan tentang munafik. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة ayat 17 hingga 20. طيب. مثلهم perumpamaan mereka golongan munafik. Allah mengumpamakan golongan munafik. Ka seperti mazal, seperti perumpamaan yang allazi yang istauqada naran, seperti orang yang menyalakan naran api. Falamma tak kala adaat api itu menyala, adaat ma hawlahu pasti api itu. Allah guna api dulu lah. Naran. Qul naru jahannam ashaddu harra. Dalam surah Al-Isra. Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan Muhammad, api neraka itu lebih panas daripada api ni, dunia. Pasal apa golongan-golongan munafik ni lari daripada perang. Maka Tuhan jawab, pasal dia terpanas kan, dia perang kan. Maka Tuhan jawab, Qul ya Muhammad, naran, قل يا محمد قل نار جهنم أشد حرا. Katakan Muhammad, api neraka itu lebih panas daripada api dunia, api panas matahari itu kan. طيب فلما أضاءت, tak kala api yang dinyalakan itu, أضاءت ما حوله, pasti akan أضاءت. Apa أضاءت? Menerangi. ما حوله, apa saja yang berada di sekitarnya. Kemudian apabila nyala saja api, zahaballah, Allah akan menghilangkan zahab. Zahab maksud pergi. Zahabtu ila as-suq, saya pergi ke pasar. Zahaba, Allah pergikan, Allah hilangkan, binurihim. Daripada mula-mula Allah sebut nar, api, kemudian Allah akan hilangkan cahaya mereka. Tak faham balaghah Al-Quran, tak ada orang boleh buat. Pasal tu Tuhan cabar dulu kan, nanti lepas ni Tuhan cabar. Tuhan cabar golongan munafik dan kafirin. Sehingga Quran yang Muhammad bawa ini, atau At-Tazir, ragu-ragu Al-Quran yang bawa ini, Quran suruh begitu, hantar pun menyanggahi dia, tak beriman dia ke? Tuhan suruh macam ni kan? Zahaballahu binurihim, Allah akan hilangkan cahaya mereka. Cahaya apa tu? Cahaya Islam. Maksud nur kat situ Islam. Zahaballahu binuril Islam. Allahu Akbar. Tengok ini Allah punya, dia punya kuasa dia. Dia boleh, dia punya balaghah Al-Quran tak ada orang boleh tinggi. Kita belajar daripada Al-Quran ada. Kemudian wa tarakahum fi zulumat, Allah tinggalkan mereka. Siapa mereka ni? Munafiqin. Fi zulumat, dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak akan dapat melihat. Baik. Tengok syarah dia, Syekh. Anda boleh tengok tu penjelasan kata tu, saya tak nak tengok kat situ. Saya lebih suka tengok pada tafsir. Baik. Allah umpamakan, Allah sifatkan keadaan golongan munafikin. Seperti apa, Syekh? Golongan munafik. Kalau antam munafik, baik. Antam munafik. Ah, ini, ini apa namanya sifat antam. Apa dia? Umpama diri antam seperti antam menyalakan api. Kemudian bila antam menyalakan api tu, mesti api tu panas. Pasal apa? Seumpama antam pergi berkelah lah, Syekh kan. Antam pergi masuk hutan pergi berkelah kan. Saya, so, antam pun nyalakan api tu. Siapa nak pergi duduk dalam api? Kan panasnya api. Baik. Tapi oleh kerana api itu bermanfaat ataupun ambil. Apa maksud api kat situ? Apa maksud kat api itu? Kejahatan, Syekh. Baik. Maksud api kat situ kejahatan. Pasal orang munafik dan kafirin, kita jelas. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apa boleh dikatakan kepada golongan munafik, la tufsidu. Jangan kamu melakukan kerosakan. Apa kerosakan? Apa dia? Kafir. Dah jelas daripada lepasnya. Ha? Kafir. Masa apa yang dilakukan oleh munafik itu, fasad dari situ kerosakan, maksud kafir dan juga maksiat. Jadi golongan munafik ini adalah terdiri daripada golongan kufar dan juga golongan ahli maksiat. Ya, siapa golongan maksiat? Itulah munafik semua tu. Saya cerita pada amtai lepas. Ha? Tinggal salat, tinggal puasa, rukun lima tu kan. Kemudian judi, minum arak, apa benda ni, berzina, melacur dan sebagainya. Itu golongan munafik. Mereka suka kepada cahaya itu, cahaya panas tu. Mereka suka kepada cahaya panas. Nar, kejahatan tu suka. Tapi, falamma adha'at, nampak Allah hiaskan dia benda-benda mungkar itu, nampak macam cantik. Api yang dia nyala tu nampak macam bermanfaat, tapi kadang-kadang api boleh membakar dia, dia tak tahu. Maka falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Kemudian Allah gunakan kelemahan nur. Apa maksud nur? Dalam keadaan dia buat maksiat, Allah datangkan Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Tapi tak bermanfaat kepada golongan ini. Dia masih suka kepada nar. Baik, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya Al-Quran. Dia tak percaya dengan Al-Quran. Al-Quran kata la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dia berzina juga dia. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Min Allah itu. Innamal khamru wal maisir, judi itu semua tu apa dia? Ha? Min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Syaitan yang cuba memperdayakan antum. Baik, maka Allah hilangkan cahaya. cahaya Al-Quran, cahaya Islam, maka kekal hararah, kekal api dia tu, api panas, kekal dia berada dalam keadaan jahat. Bermaknanya kalau anta bermaksiat, Quran pun datang, sunnah pun datang, atau mati jahat juga, Allahu Akbar, Allah hilangkan cahaya, cahaya Islam dan juga cahaya Al-Quran, maka anta kekal dalam keadaan jahat. Ta'uzubillah. Watarakahum fi dhulumat. Allah biarkan mereka, Allah biarkan kamu yang berada dalam keadaan maksiat dan kufur dalam kegelapan. Kegelapan apa tu? Kufur dan maksiat tadi lah. Lagi yang tak nak buat daripada yang terjahat, yang termaksiat pada Allah, lagi yang terbuat, lagi yang terbuat. Allahu Akbar. Sehinggakan la yubsirun. Sehinggakan dia tak nampak. Tak nampak apa? Tak nampak benda baik dah. Kalau tengok awak maksiat, mana lagi nampak benda baik Syah? Dia nampak depan mata dia semua maksiat. Perempuan, duit. Dia tak nampak masjid surau. Saya dapat soal jawab agama 3 hari yang lepas. 3 hari yang lepas. Ha? Seorang perempuan mengadu pada saya, masalah suami dia seorang panah baran lah. Kemudian suami memang tak orang yang tak semayang lah. Okay. Selalu pukul dia teruk-teruk sampai masuk hospital ya. Dia nak fasah, nak cerai, dia sayang suami dia tu, sayang lagi suami dia. Tapi nak kekal dengan suami dia tu, dia rasa macam tak tahan lah, tak tahu kena perempuan kerajaan saya, ha? Tak tahu, dia pun kirim soal jawab saya macam mana nak buat ni. Saya jawab satu aja. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Allah sebut dalam Quran, salat ni merupakan pencegah pada munkar, fahsya' dan munkar. Pertama saya nasihatkan supaya anta sadari dan juga si suami bertaubat kepada Tuhan. Apa itu taubat? Suami dia kalau kata dia tu minum arak, memang suami minum arak pun dia tak biasa minum arak. Baik. Masalah kedua, lepas tu suami dia tension dengan dia, minum arak, lepas tu cerai lah kat mabu. Pergi mahkamah, mahkamah kata jatuh salat. Ulama khilaf dah kat situ kan, jatuh tak jatuh dari segi tu. Ulama khilaf minum arak ni. Baik. Tapi pendapat paling rajah tak jatuh lah. Saya pegang pendapat Abu Hanifah, Ibn Tamiyah dan juga Ahmad bin Hanbal. Tapi pendapat imam lain kata jatuh pasal dia khiyar. Dia sendiri yang memilih. Kan nak mabuk tu. Alakulihah saya bukan nak bincang pasal tu. Tapi nak bincang pasal dia ni. Kadang asalat tak boleh mencegah dia. Dia tak semayang. Macam mana? Macam mana nak jadi baik saya? Takkan aman ni rumah tangga. Salat dulu. Jumpa Tuhan dulu. Okay? Nah, lepas tu saya pun mengadu balik. Cerita yang kedua. Okay. Nak beritahu pada antum. Kalau anda dah meninggalkan Al-Quran, Tuhan dah tutup hati antum dengan Al-Quran, dengan nurul Islam, memang anda akan kabut je. Sayyid, anda kena bersyukur pada Allah. Kan tengok kita masih lagi ingat pada Tuhan kan? Datang majlis surau. Semayang pun kata datang majlis surau pun semayang kat rumah. Berapa ramai yang tak semayang kat luar sana? Berapa ramai yang buat maksiat pada Tuhan? Sayyid. Allah banyaknya air. Tak marah ni. Sumun. Entah kalau ini dalam bahasa Melayu saya, bahasa Indonesia. Saya baca kat rumah. Saya baca ikut syarat. Yang tak ada dalam buku ni, entah kena catit. Yang dah ada buku ni, entah baca sendirilah. Kalau entah mari nak mengadap tu guru, nak suruh tu guru baca, tak payahlah saya simpan buku tu. Kan? Kalau memang jenis orang Melayu nak. Ilmu pun nak cepat juga. Semua nak cepat. Hampir nak cepat, semua nak cepat. Maki nak lambat. Kan? Tak ada saya belajar menuntut ilmu ni, tak ada. Jalan shortcut tak ada. Kan, orang menuntut ulama-ulama salaf. Hatta al-imamu Syafi'i pada umur 10 tahun, siapa umur berapa saya? Dia menuntut ilmu. Nak jadi ulama macam tu. Hantar jadi ulama dalam masa sehari dua, mana boleh? Baca kat rumah lah. Kalau ikut ni, tunggu saya beritahu dulu, memang kena baca rumah dulu. Baru mari depan dia, baru ada masalah. Kan? Baca kat rumah dulu, baru kita ada masalah nak tanya. Itu kaedah belajar. Dan itulah saya belajar dengan macam tu. Dan sekarang dia tutup kitab, mari tunggu akan datang, dia mari buka balik. Kadang-kadang tak ingatlah kat mana tanda kan. Kat mana. Nasi ustaz ingat kan, ustaz tak ingat, dia berulang macam hak kat sana. Ulang-ulang belajar. Tak apalah, ulang tu dia tikrar kan. Dia ulang-ulang tu cepat ingat kan. Hai. Itu kena tahu juga Syekh. Cara-cara belajar ni kena tahu juga. Belajar tafsir satu benda yang payah Syekh. Anta tak ada basic bahasa Arab. Anta tak ada basic nahu saraf. Hadis pun tak apa dah kepala je. Kan? Payah. Lepas tu anta buka Quran saja terus nak tu. Ustaz mari kita letak anta. Ataupun je. Angguk kepala. Anta tak tahu apa. Susah belajar ni Syekh. Ilmu agama ni. Lepas tu sekarang. Macam-macam. Macam-macam kenah manusia ni. Tafsir pun kadang-kadang macam-macam tafsir. Faham maksud macam-macam tafsir tu ha? Tafsir ikut awal nafsu lah Syekh kan. Baik. Summun. Apa maksud summun? Summun maksud apa Syekh? Ha? Pekak je ha? Bukmun. Bisu. Lagi umyun. Buta. Anta tahu maksud sini ni Allah umpama bermisal je ha? Tu semisal. Bukan Allah nak kata orang munafik ni pekak bisu. Mana ada yang terjumpa ahli maksiat ramai sangat. Kalau pekak bisu orang puan tak nak pada dia je. Ahli maksiat orang lelaki suka berzina. Kalau dia pekak bisu mana ada awet nak dia je. Ada. Allah umpama sini umpamakan saja. Misal summun, bukmun, umyun. Mereka golongan macam ni umpama. Apa itu summun? Pekak saya pekak. Kenapa pekak sini maksudnya? Ai summun anil haq fala yasma'un. Mereka memekakkan telinga daripada mendengar kebenaran. Telinga ada, dia tak suka dengar kebenaran. Saya dah cerita pada anda, zahaballahu binurihim. Allah hilangkan nur, nurul Islam, cahaya Al-Quran, Allah hilang. Entah mari daripada Quran, tengok penzina, wala taqrabu zina. Bila terbaca ayat daripada dia, dia akan lari je. Tak suka dia. Entah pergi ke orang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kanu yaktibun. Curi lelaki, curi perempuan, kalau sabit semua, dah selidik pun semua, jelas, bukan sebab mudarat, bukan sebab lapar, bukan sebab tertentu yang dibenarkan oleh syarak, kerat tangan kedua-dua. Tak suka dia, itu masuk semua. Dia akan memekakkan telinga dia. Sahib? Kalau anta pun sama juga, kalau kita sama macam. Dan ni bila datang saja daripada Al-Quran menghalang kita, melarang kita buat satu benda maksiat, kita tak suka dengar. Begitu juga daripada hadis yang sahih, tak suka dengar, antar termasuk munafik. Banyak dari segi hadis adab-adab kan yang Nabi ajar, kita tak boleh buat. Tak boleh buat satu cerita, tapi tak boleh buat kita mencela, tak boleh nak buat kita benci mendengarnya, antar munafik. Pasal tu Allah panjangkan sifat munafik ini. Subhanallah. Lepas pada ni baru Allah cerita bab neraka, bab berita gembira kepada orang yang dapat masuk syurga. Allah sifatkan dulu muttaqun, kafirun, munafiqun. Sekarang anda pilih tiga golongan tu, mana anda nak? Nak jadi takwa ke, nak jadi kafir ke, nak jadi munafik anda? Bukmun. Apa itu bukmun? Bisu. Apa maksud bisu? Tak bercakap saya, tak bercakap saya. Tak bercakap apa? Dia tak suka bercakap benda baik ni. Allah dah jelas kan dalam Quran. Atau baca surah Baqarah pun, mula-mula pun, Allah dah jelas sifat anta. Anta nak masuk ke negeri mana? Subhanallah. Betapa besar bagi saya, surah ni, mula-mula sendiri ya Tuhan, dah sifatkan kita ke mana kita nak duduk sebenarnya. Sayyid Umyun, tak suka. Kalau anda tak suka bercakap benda baik, saya suka tak cakap benda karut-marut, suka mencarut, suka maki orang, suka itu, suka mengumpat. Munafik anda. Nak kata anda beriman pun tak, nak kata bertakwa pun tak. Munafik anda, duduk tengah. Kalau orang kafir, jelas. Dia tak beriman terus. Tapi munafik ini dia Nampak Islam saya antara mari salat tapi antara juga dia jahat. Munafik kan. Umyun buta. Apa maksud buta saya? La yantafi'una bima yashahiduna min al-ayah allati tughra 'ala aydi ar-rusul. Dia tak pernah memanfaatkan. Buta. Tak pernah nak melihat, nak menggunakan nikmat mata Tuhan bagi ini untuk melihat kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Subhanallah. Tiga sifat ini saja. Kita pegang betul. Sedangkan kebenaran ini perlu kepada tiga sifat. Macam mana anda nak mengenali kebenaran? Pertama, dengar. Tuhan mengajar kita kan? Nak tahu betul tak betul satu perkara itu, anda perlu dengar. Daripada orang. Dengar hadis. Dengar Al-Quran. Dengar fiqh. Dengar tafsir. Perlu boleh dengar. Kalau tak suka dengar mengajar ni, muskil antar. Satu. Yang kedua, kalau kita jadi peka, kata-kata kita boleh melihat. Antar ada mata kan? Boleh melihat. Antar peka tak dengar ceramah kan? Tapi antar ada mata untuk digunakan melihat. Betul tak betul? Sampai macam tu lagi. Bangunkan antar. Sebab macam tu, Tuhan jelas secara detail, saya terperinci dengan isi tak munafik. Kemudian sekiranya anta kata, ni adil Tuhan. Anta nak menyalah Tuhan macam mana? Kalau Tuhan butakan anta, pekak pula telinga anta. Anta tak ada akal ke? Tuhan bagi akal pada anta untuk berfikir. Kan, sorry. Summun bukmun umdu. Fahum la yarji'un. Ah, golongan munafik ini memang Tuhan kata dia orang tak akan kembali. Kembali apa? Tak akan kembali kepada jalan yang benar. Baik, antara faedah ayat ini Syekh musannif meletakkan balaghahnya Al-Quran. Apa itu balaghah? Betapa hebatnya apa ni? Kalamullah ini sehingga orang tak boleh nak reka. Allah boleh umpamakan, Allah boleh beri satu umpama kepada anta bila anta sendiri tengok, oh kena tak kepala anta. Sampai macam tu. Satu. Kalau anta buat, tak tahu macam mana kan saya. Tak ada balaghah. Yang kedua, subut al-qiyas. Di sini ulama usul mengambil hukum bahawa ayat ini juga boleh jadikan wujudnya kaedah qiyas dalam Islam. Apa itu qiyas? Qiyas maksudnya menggunakan pakai hukum sekiranya dah ada hukum-hukum yang lepas. Seperti apa? Orang mengharamkan apa bendanya, Syekh? Apa bendanya mengharamkan apa? Qiyas. Ha? Dadah. Ambil daripada apa? Ada Al-Quran dadah. Hadis Al-Quran dadah, Syekh. Ha? Dia qiyas kepada hukum. Kalau kita panggil qiyas wujud. Apa maksudkan sini? Allah boleh umpamakan, boleh pakai hukum api, sayyid, hukum buta ni semua ni kan, sifat-sifat macam ni Allah umpamakan munafik, hukum tu boleh pakai. Memang kalau orang pekak, dia takkan dengar apa-apa. Orang buta takkan dengar, dia tu juga munafik. Kalau orang tu, memang boleh dengar kebenaran atau bagi pun tak boleh nak dengar, mata pun boleh melihat. Qiyas, Allah qiyas hukum tu. Satu macam tu. Ulama salafus salih boleh buat hukum. Kita tengok saja je kan. Baca-baca pun pekak bisu mah. Pekak bisu, kita faham pekak bisu. Ulama boleh buat kaedah. Saya kaedah qiyas kata. Yang ketiga, hati golongan munafik ini tidak ada cahaya je. Tapi dia ada api, nar. Pasal tu Tuhan kata, kama sallallazi istawqada naran. Dalam hati orang munafik tidak ada cahaya, tapi ada apa? Api. Memanaskan lagi dia. Dia buat maksiat, dia rasa dah betul, tapi sebenarnya dia macam panas. Dia tak tenang juga. Macam saya cerita dah pada antara dulu kan. Awak ingat awak buat maksiat ni rasa tenang ke tidak? Tak tenang. Dia ingat minum arak dia rasa tenang ke? Dia tension minum arak, tenang ke? Tak tenang ke? Pasal api, benda tu membakar diri dia sendiri. Tapi orang Islam, dia ada nur. Ada cahaya. Nurihim. Apa cahaya? Nurul Islam dan juga Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan cara berzikir kepada Allah itu boleh menenangkan hati. atau baca Quran pun boleh tenang. Baik. Kemudian umpama kedua, au kafayyibin minas sama, dan perumpamaan orang munafik ini seperti apa? Sayyib. Apa itu sayyib? Sesuatu yang turun daripada langit. Entah faham zahir ini, saya faham yang lebih jauh lagi lah. Ulama salaf salih faham lebih jauh. Kita faham yang zahir memanglah sesuatu yang turun daripada langit, hujan lah. Sayyib. Tapi yang lebih jauh daripada itu, au ka sayyibin au ka Qur'anin yanzilu minas sama. Seperti Al-Quran yang ditimpakan kepada mereka. Sayyib, maksud ini sayyib, maksud ini Al-Quran. Inilah yang disyarahkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Au ka sayyibin Quran yang zilu minas sama. Quran dia turunkan daripada langit. Kenapa? Memang Quran turun dari langit pasal. Mana Quran turun daripada bumi? Atas bumi tak ada. Daripada langit. Al-Lawhul Mahfuz, daripada Lawh Mahfuz. Kan? Ya dakhila masalah yang masuhu illa al-mutahharun ke atas. Kita dah sebelum dia. Fihi, dan di dalamnya, di dalam apa? Kalau kata semua hujan, di dalam hujan lah. Saya dah cerita pada anta dulu, as-sama ada dua maksud. Kalau saya ingatlah ayat lepas dulu apa sah? Tak pun nak ingat juga tu. Saya dah cerita yang lepas dulu bab as-sama ni apa? Apa as-sama? Tak ada lagi. Kita belum masuk lagi. Ya nas ya'budu rabbukum alladhi ja'alakum al-ardh. Tak ada, belum lagi. As-sama ni ada dua maksud, Syekh. Lepas ni kita akan jumpa ayat dia. As-sama dua maksud. Sebagaimana ayat selepas nanti kita akan baca kan. Okey. Alladhi ja'ala lakum, ayat 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Allah guna dua kali as-sama' kat situ. Tidak ada ta'arud. Ta'arud dalam Al-Quran ni tidak boleh ada pertentangan makna Al-Quran. Kalau Al-Quran ada bertentangan makna, tak i'jaz. Apa i'jaz? Tak mu'jizat Al-Quran. Orang kafir akan boleh mencela kita kira. Antum sebagai umat Islam kena tentang betul. Al-Quran tidak ada ta'arud, tidak ada pertentangan makna. Kalau ada dua tadi, nak ada di sebaliknya Tuhan nak makna lain. Contoh. Alladhi ja'ala lakumul arda firasan. Tuhan yang menjadikan bagi kamu al-arda, bumi itu sebagai apa? Sebagai firas. Sebagai katil. Sebagai hamparan saya, ha? Sebagai hamparan. Nanti kadang hadir, nanti kadang-kadang guna firas. Kan, Nabi SAW dulu firas apabila nak tidur malam. Kena takut ada apa-apa kan. Binatang jeking kala, tak tidur kena sengat mati. Firas maksud ini, hamparan. Wassama'a bina'an. Dan aku jadikan langit sebagai bina. Dalam, bukan sebagai bina. Binaan dalam keadaan terbina. Apa itu bina? Duduk ke atas, tak jatuh dia sebagai atap. Safan, mahfura. Sebagai atap yang terjaga, tak jatuh dia. Wa anzala minas sama', dan kami turunkan daripada langit lagi. Kat sana saya dah jelas, ini kat sini belum lagi, sini lambat sikit. Sampai. Wa anzala minas sama', dan kami turunkan daripada langit air. Turun apa? Daripada langit air. Itu saya jelas pada kat sana. As-sama' kat sini maksudnya as-sahab. As-sahab. Apa as-sahab? Awan. Bukan maksud langit dari sana ke sini, maksud langit sana. Sebab langit ada tujuh langit kan? Yang kita tahu, Tuhan kata, yang zil tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan akan turun pada 1/3 malam ke langit dunia untuk memakbulkan doa orang memohon pada dia. Baik, maksud as-samak sini maksudnya as-sahab. Baik. Ah, jadi kita tanya, "Au ka tayyibin minas samak?" Atau sesuatu menimpa daripada langit. Maksud langit kat sini satu tempat yang paling tinggi. Al-Lawhul Mahfuz. Al-Quran diturunkan pada Al-Lawhul Mahfuz, suatu tempat yang tertinggi. Sama maksudnya satu tempat paling tinggi. Fihi, di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Pasal Sayyid itu maksud Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Sayyid, zulumatun wa ra'dun wa barqun. Tuhan sifatkan tiga benda dalam Al-Quran. Sayyid. Kalau tanya saya tafsir secara apa benda, secara zahir, zulumat maksud apa? Kegelapan. Ra'dun, guruh. Guruh. Sayyid. Barqun, kilat. Di dalam apa yang turun daripada langit itu, dalam hujan, kalau kata hujan lah. Sayyid, kadang-kadang anda akan dapati ada zulumat. Kadang-kadang bila berlabuhnya sayyid malam itu, ada zulumat. Kemudian ra'dun, di dalam keadaan ada hujan, kadang-kadang ada guruh, kadang-kadang ada barkun, ada kilat. Tapi kalau anda terjemahkan kepada maksud turun tadi Quran, sebagaimana Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah kata, dalam Al-Quran itu ada zulumat, ra'dun, barkun. Maksud zulumat, turun Al-Quran, kita terima turun Al-Quran, zulumat bagi dia. Baca Al-Quran tak nampak apa, zulumat, gelap dia. Quran tu macam dia tak tahu apa, tak boleh, tak ada manfaat. Ra'dun, kadang-kadang Al-Quran tu boleh jadi ra'dun. Apa itu ra'dun? Wa'id. Kadang-kadang Quran boleh jadi kilat kepada golongan munafik. Apa itu kilat? Al-Quran boleh menyambar mereka, bukan kilat, ra'dun apa sahaja? Guruh, boleh buat hati mereka macam takut. Golongan munafik bila dengar ayat Al-Quran, ayat-ayat larang, wa'id. Wa'id maksud apa sahaja? Amaran keras daripada Al-Quran, mereka akan takut. Kadang-kadang Al-Quran menjadikan dia ra'dun. Barqun. Apa barqun? Kilat mengeluarkan cahaya. Tapi benda itu sementara. Kilat kan sementara. Sayyid. Barqun sementara. Ada tua atau hilang kilat itu. Sama Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran dia boleh manfaat, kemudian manfaat atau hilang. Sayyid. Itu munafik. Ada yang tak terima sehut. Ada yang memang apa bendanya, memang setiasa dengan Al-Quran dalam keadaan takut. Dan ada juga dengan Quran, kadang-kadang dia berkima, kadang-kadang kima sekedar, dia lalai balik. Itu munafik. Tapi yang jelasnya Tuhan kata, munafik ya ja'aluna atabi'ahum fi adhanihim. Yang jelasnya golongan munafik ini memang tak suka dengan Al-Quran. Memang dia tak suka ikut-ikut Al-Quran sunnah ni, Quran hadis ni, tak suka. Itu munafik. Kalau antar jenis macam tu, munafik antar. So, mudah-mudahan kita terselamat daripada munafik. Kerana munafik saya jelas pada antum, innal munafiqina fid dawqil asfal. Munafik akan duduk dasar neraka. Kalau tak nak rasa, sila. Sehingga api neraka pun Abu Talib dapat rasa sampai gelegak kepala. Saya cerita pada antar kan. Pakai apa? Pakai selipu api neraka sampai gelegak kepala. Itu belum apa-apa lagi. Tayyib. Kalau ada duduk dasar neraka, wallahu ta'ala alam. Ya ja'aluna asabi'ahum. Golongan munafik ini oleh kerana tak suka sangat. Sekarang dah wujud saya tahu. Kadang-kadang atau pernah dengar kalau ada orang ada mengajar Quran sunnah, Quran hadis ni kan, tak suka dia. Saya pernah kalau saya mengajar, tapi tak kata kat saya lah. Dia cerita kat orang lain lah. Sikit-sikit ustaz ni Quran hadis. Sikit Quran hadis sahih. Ini Quran hadis sahih. Saya tak reti lah. Ada tak suka. Saya tengok satu blok, anda boleh buka blok tu. Blok Pondok Tampin. Pondok Tampin, Negeri Sembilan. Dia ni memang anti sangat kalau anda guna Quran hadis. Quran hadis dia memang anti. Anda buka blok tu, dia celah macam-macam. Saya kadang-kadang saya kelakar juga. Subhanallah. Kalau tak guna Quran hadis, anda guna apa? Gisa. Tarastufikum amrayna tawillu abadan mata mastaktum bihima. Aku tinggal dua perkara je, Al-Quran, Sunnah. Nabi tinggal apa pada antar? Nabi tinggal apa dah? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah. Apa itu Sunnah? Hadis. Dua benda ini akan diusahakan oleh golongan-golongan kufar, golongan munafikin. Dia akan usaha supaya benda ini dipalsukan. Akan dia orang akan usaha sampai atau tak ada pegangan. Oh, ini pegangan ni orang kan keluar dah. Al-Quran Tuhan dah sumpah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran jelas, satu orang boleh claim down dia. Antara tipu si fulan, ada orang yang hafal Quran lagi. Tak boleh tipu dia Al-Quran. Tapi hadis boleh. Dapatkan tipu hadis ni Syiah. Oh, dia orang lagi hebat. Dia boleh mereka sanak-sanak ni. Syiah. Ah, kita kena pegang dua benda ni, Syekh. Baru tadi kata lan tazillu, tak sesat. Kalau tak nak pegang, sesatlah anda. Allah. Dia kata apa dah pula tu? Kita golongan kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia mengaku Ahli Sunnah Jamaah juga. Saya pun mengaku juga. Lain pada saya, macam mana? Ataupun confused. Mana satu ni Ahli Sunnah wal Jamaah? Ustaz Buruai kata dia Ahli Sunnah Jamaah. Lain. Ustaz ni pula kata Ahli Sunnah Jamaah. Lain. Saya kata, menurut talafus salih, wajib dahulukan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalam apa saja, bab akidah ke, bab fiqah ke, apa saja nak belajar. Boleh dia saya macam budak yang macam tadika dia buat. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah patut berpegang, patut ajar dulu fiqah. Kita akan belajar dulu, macam-macam lah dulu kan. Dan kita akan mengkemudiankan, ni mengkemudiankan saya. Kita akan mentakhir, mengkemudiankan pembelajaran hadis, tafsir sebagainya tu. Kemudiankan dulu, kita utamakan fiqah semua tu. Mana ada begitu, Syekh? Tetapi golongan-golongan ini, dia kata kan, tetapi, ataupun kau sendiri lah, pondok tampin. Sekelas kau kadang-kadang tengok, ada kau ilmu macam ni. Tetapi golongan-golongan ini, mengutamakan pengajar hadis dulu, apa semua macam ada hadis, macam ada Al-Quran dan sebagainya. Saya tak tahu nak jawab apa lagi kalau macam ni kan. Allah. Ini satu zaman fitnah. Hati-hati, hati-hati. Macam-macam sekarang nak tegang juga, tak tegang juga. Akulah jago. Kan? Ini jago sebenarnya. Tapi saya beritahu pada antum dulu sajalah. Tuntutlah ilmu. Kadang-kadang orang tegak macam ni, atau tuntut ilmu. Tu saya kata saya nak buka kitab fiqh muqaran ni maksud apa? Fiqh perbandingan mazhab. Ini dok khilaf kata macam ni senang je. Kita dekati mazhab sendiri. Kita tengok dalil dia orang guna. Lepas tu antara kata buka lah. Kalau antara duk cakap atas ni, buat apa saya? Antara duk celah orang ni, duk celah orang tu, celah ni. Allahu Akbar. Antara tak dekati lagi. Antara dengar, hanya dengar cerita. Si pula ni memang jahat betul dia panggil ni. Cuba antara pergi jumpa tu dia. Baru antara kata cinta. Bahkan kadang-kadang pencuri pun pandai berlaku dia baik sah. Antara boleh berdaya dengan pencuri tu. Dengan sebab akhlak dan main-main. Kalau kata Nabi Tidak Nama Bu'is tu, diutammi memakari malakhlak. Kalau pencuri itu baik akhlak dia, orang akan sayang dia. Tapi kalau anta berilmu, anta jahat, buruk panggil anta, orang tak cinta anta. Siapa suka anta buruk akhlak? Celia orang tu celia ni. Saya. Hati-hati saya, hati-hati. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'id. Golang ni jelas lah munafik ni. Tak suka betul dengar dia. Quran hadis Quran dia tak suka dia. Haji dah tertutup saya. Mereka akan menjadikan jari mereka ke dalam telinga mereka. Maksudnya tutup telinga lah. Minas sawa'id. Sebab apa? Sebab bimbang dengan bunyi-bunyi sawa'id itu. Apa kata? Sawa'id maksud bunyi buruh kilat tadi. Dia rasa bimbang. Golongan-golongan munafik ini rasa bimbang, terancam. Sebab kita menyatakan daripada Al-Quran, hadis, pendapat salah-salah. Bimbang dia. Dia rasa tergugat. Macam saya cerita pada antar dulu kan. Orang yang suka duduk sembah ke kubur tu kan. Antara sikit boleh fikir, Syekh. Orang duduk hilang. Boleh sembah kubur, tak boleh sembah kubur. Antara sendiri logik agak antara. Boleh tak? Kalau saya tanya antara. Logik-logik antara. Syekh, kita. Logik antara. Pertama, agak-agak lah. Antara memang saya tahu. Antara tak ada akurat hadis, tak apa dah kepala saya. Saya tahu. Agak-agak antara, Nabi suruh tahu macam tu. Agak antara lah. Nampak? Siapa kat sini yang kata agak-agak Nabi suruh? Itu belum saya tanya dalil lagi. Logik kita, akal kita yang waras ni sudah terima benda tu. Walaupun kan, tapi tak tahu Dato' Astagh dengan mari ustaz tu berjanggut sebar panjang macam tu atau tak terima. Tak tahu, saya tak tahu, saya tak reti. Kau ingat agama ini, agama ini kita bernukir daripada orang janggut panjang dengan jubah serban, saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, agama ini dinukir daripada maaf. Walaupun antar tu janggut panjang, antar semayang sampai bekak dah hidang ini hitam je. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok kepada muka kamu. Walakin, tapi Allah tengok pada apa tu? Ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok pada hati kamu tu dan juga amal kamu yang salah. Apa itu salah? Menepati Al-Quran dan Sunnah. Tak tepat, tak kira saja. Dan sahihul Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa. Siapa buat satu amalan tak tepat dengan Al-Quran dan Sunnah yang Nabi bawa, fahuwa raddun, tertolak saja. Begitu tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia mati, oh, anda boleh buat lagi, tak apa. Saya menuntut apa dengan ustaz saya. Dah saya tak menuntut ustaz. Oh, ingat saya pergi duduk tapa dan gua ke? Jadi sekarang siapa kita nak ambil ilmu? Daripada orang yang hebat macam mana? Ah, itu disiplin. Mana kita kena tahu? Kita kena ambil fakta dan kena ada dalil nas. Kalau tidak, anda akan jadi munafik. Anda tak suka dengar ni Al-Quran, tak suka. Tak suka. Dia macam sawak, macam panahan tau. Dia cukup anti. Kalau sama kan, anti Al-Quran hadis, tak ada kata apalah tau. Kan pergi mahkamah syariah kan, kata yang tamutak. Suruh hantar bertawabat lah. Kenapa? Hadaral maut. Saya tak faham hadaral maut ini. Tengok Allah mempamakan. Golongan munafik. Begitu hebatnya balaghah Al-Quran. Tapi maksud dia simbolik itu lebih jauh lagi. Yang saya faham. Allah mempamakan benda macam tu. Kilat, guguh dan sebagainya. Memang kalau hantar diri memang takut kan. Ini boleh ambil juga kaedah saintifik. Jangan pula hantar. Kalau Allah sebut begitu, saya jangan entah tengok apa benda, tengok kilat sekarang, ada cahaya kilat, pasal dia boleh menyebabkan mata rosak. Pasal dalam Quran pun ada cerita. Itu kalau segi saintifiknya kan. Tapi hak maksud kita nak Tuhan beritahu ni, jangan entah jadi munafik. Kenapa munafik ni cukup takut dengan Al-Quran Sunnah? Kalau ada maksiat dia takut-takut, pasal apa? Allah larang, Nabi larang buat macam tu, dia nak buat juga. Pasal janji mengaku dengan macam ni. Begitu juga golongan munafik daripada golongan ahli ilmi. Saya kata, antam untuk ilmu. Tapi munafik. Depan saya, Masya Allah, ya. Belakang saya, kutub kufar. Tak boleh macam tu. Itu bukan disiplin ilmu. Siapa-siapa saja antam letup saja kepada antara kan. Mesti hormati, dia ada ilmu. Kau tahu apa-apa, tak nak panggil, buat panggil depan ni. Nanti ke? Sama juga antara dah bentuk ilmu tahu sen, dah pandai, semua akan duduk kat atas ni. Lepas tu kutuk antar kat belakang, antar pun tak suka. Betul tak? Itu konsep ilmu. Ilmu kita menukil. Mana bila antar dah mahir, dah pakar, ada mahir sikit ilmu, dapat tafsir, dah duduk atas ni. Mungkin ada kadang-kadang silap antar cakap. Dulu dia ajar lain, antar cerita lain. Memanglah ada orang kebangkan antar. Jangan marah. Itu cara belajar. Tapi tak boleh antar cakap belakang. Tak boleh. Ilmu ni kena ke depan. Kena ke depan. Betul ke syir? Anda tengok ada seorang tu semai pun datang. Subuh semai 10 rakaat. Anda tengok kan? Anda pergi tak ada. Saya tak pernah tengok lah. Semai subuh 10 rakaat. Awak ambil kat mana? Tanya dia kan? Saya kan pula tadi buat cerita. Saya pula ni memang dah sesak betul. Pada kawan tu tak pernah semayang kan? Baru yang nak semayang. Lepas tu anda kata dia sesak. Memang dia sesak waktu tu. Pasal dia tak pernah semayang. Tak tahu. Itu yang main. Saya pernah jumpa. Saya dulu pernah jumpa seorang Islam dia tak pernah semayang. Dia tak tahu nak semayang. Fatihah tak nak baca. Pasal dah 10 tahun tinggal Fatihah. Tak nak semayang. Tak tahu nak baca. So, dia kata, anda tak sebaik je lah. Kan? Sebab. Allahuakbar. Hati-hati, Syekh. Hadaral maut, takut mati sini maksud apa? Orang munafik ini bimbang. Saya cerita dah pada antar dulu. Dia cukup bimbang. Apa yang dibuat itu terbongkar. Kalau golongan ahli maksiat pun dia takut bimbang. Kalau kita, apa benda orang, orang tahu dia ada buat maksiat tu kan, dia cukup bimbang, dia tak boleh buat lagi nanti. Kan ada pencegah maksiat kan, pergi duduk kerja dia, pergi masuk rumah, pecah rumah semua kan. Kesian dia lari dia. Orang situ masuk sini ke, Allahu Akbar. Kesian dia orang. Macam main kerja-kerja pula ni kan. Itulah Allahu Akbar. Itu nak bagi tahu benda tak betul. Kalau betul kan biar macam tu je sah. Antara dah buat betul semayang betul kan, tak tegur dah. Macam saya cerita pada antara kan. Yang ustaz-ustaz tak marah tegur antara tu pasal apa, benda tu ada tak tepat je gitu. Kita beritahu kalau dah tepat tak tegur antara buat apa. Benda dah betul. Benda tak tepat je kita tegur. Bukan semua. Ini tak awak. Tak apa semayang macam ni mana ada tu kat macam tu. Saya tak pernah berkata antara macam tu. Dari segi ketepatan. Wallahu muhitun bil kafirin. Walaupun dia buat macam tu, tak dengar dia baca hak munafik tu untuk telinga sebagainya. Allahu Akbar. Allah jawab balik. Wallah. Dan Allah itu muhit. Apa itu muhit? Dia kata apa sini? Dan Allah itu meliputi, menguasai. Allah itu berkuasa. Sebenarnya nampak dia tu nak lari. Kan? Nampak dia buat maksiat pun sembunyi-sembunyi dalam rumah, pergi kat park disco, dia ingat Tuhan tak, Tuhan dia tak dikuasai oleh Allah. Sedangkan Allah menguasai mereka. Walaupun ada di kalangan munafik ini, hati masih terbuka nak menerima hidayah kan. Tengok orang pergi masjid rasa nak pergi juga. Tapi belum terbuka. Dia tak ingat bahawa Tuhan mampu menutup hati dia teru. Tak nak terima. Sama juga kita. Semayang celah-celuk kan. Tak mustahil. Satu kali Allah teru kat mutakli. Tak mustahil. Wallahu muhitun bil kafirin. Muhit. Apa muhit? Menguasai. Awak duduk dalam lingkungan itu juga. Lari-lari buat jahat pun. Buat perasaan Tuhan juga. Bil kafir on kafir. Hati-hati kafir sini maksud dua. Sama ada kufur betul. Keluar pada millah agama. Murtad sebagainya. Ataupun maksud ahli maksiat. Sayyid. Wallahu muhitun bil kafir. Allah berkuasa kata orang kafir betul. Ataupun ahli maksiat. Kenapa ahli maksiat kita kafir? Kerana Al-Quran hadis jelas dah. Dia tak nak beramal. Maksudnya dia tak beriman. Tak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sayyid. Isyak saja. Atau nampak klik-klik saja. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Yakadu apa yakadu? Hampir-hampir. Al-barqu apa al-barqu? Kilat. Hampir-hampir kilat yang memanah itu yaqtafu absarahum, menghilangkan pandangan mereka. Hampir-hampir Al-Quran membongkar kebatilan anta. Nasiblah Al-Quran ni 30 juz. Kata Al-Quran ni boleh lebih lagi kan saya? Ha? Pasti satu-satu dibongkar. Quran mai jelas secara umum. Jangan wala taqrabuz zina. Tapi saya pergi juga. Nasib-nasib Quran ni 30 juz. Tapi tak dibongkar habis anta. Jangan mendekati zina, jangan mendekati tempat disko, jangan mendekati siang buat antara lagi atau tenak. Kalau munafik lagi tenak. Dah Tuhan kata satu-satu dah Quran. Nasib Tuhan cakap gitu. Tak apa. Tuhan cakap umum. Jangan minum arak. Kalau macam ni tak apa. Nasib Tuhan tak saya detail. Jangan minum arak. Jangan isap lada. Jangan merokok. Jangan apa lagi. Jangan minum apa batuk. Jangan isap gam. Peningkat dia tak boleh. Dia kedal tak boleh. Dah Quran cerita tu. Apa lagi hidugang hidugang. Saya kapan panggil hitakang saja. Hidugang rupanya. Satu silap tak ada kebetulan pada akhir. Terima kasih saya. Allahu Akbar. Kullama adaa lahum matawfi. Susah juga kita nak nasihat orang ni kan. Mudah-mudahan lah saya. Kita terselamat daripada munafikin. Kullama adaa lahum matawfi. Ketika Allah alahum, ketika cahaya itu bercahaya buat mereka masyaufi, lalu meninggalkan mereka. Apa maksud sini? Nah, masyaufi berjalan di dalam keadaan bercahaya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan apabila cahaya kilat itu hilang, mereka akan berhenti. Itu memang sifat munafik. Kan? Kenapa? Saya jelas ke sana pun, saya jelas. Maksud berjalan macam mana, Syekh? Kalau ada orang beri tunjuk pada dia, oh, cerita Al-Quran macam ni, dakwah dia begini-gini, berubah sekejap. Lepas tu dia pergi balik. Sahib, wa idza kullama adha'a lahum masaw fi dikum jala. Sahib. Wa idza azlama 'alaihim qamu, bila gelap dia kan berdiri kat situ, dia tak berjalan. Sahib. Masa gelap apa situ? Bila bergaul dengan golongan-golongan jahat semua-semua, makin teruk dia. Walau sya Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Sekiranya Allah menghendaki, pasti Allah menjadikan mereka langsung tak nak dengar, tak nak dengar pada benda yang baik, dan juga tak nak melihat benda-benda yang baik. Allah mampu, walau sya Allah. Hati-hati syekh, supaya Allah tak khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawah. Kita dah baca ayat lepas, golongan kafir Allah khatam, Allah tutup hati mereka daripada menerima kebenaran. Telinga pekak, Tuhan jadikan pekak. Masa pekak dia tak boleh dengar lagi. Dengar benda betul pun dia main-mainkan benda tu. Siapa macam tu? Kalau ada golongan seperti siapa macam tu, ini memang Tuhan tutup betul. Khatamallahu ala qulubihim. Golongan sebegini kita hanya mampu memohon kepada Allah lah, hidayah lah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas semua benda. Wal barqu nurul Islam. Al barqu kila itu maksudnya nurul Islam, cahaya Islam. Walakinnahu laysa nuran yastamir. Kita pun tahu bahawa cahaya kilat takkan berterusan ya. Dia cahaya sekejap lepas tu hilang. Nurul barq yanqati fi lahzah wa madid. Fa ulai lam yadkhulul iman fi qulubihim. Ini Allah nak beritahu kepada kita golongan munafik ini mendapat cahaya kilat itu hanya sementara. Maksudnya orang munafik ini dia menerima apa-apa ajaran Islam dan sebagainya hanya main-main tau. Mana kalau orang mainlah semayang di semayang hari tu, lepas tu esok tak. Ini munafik kan? Dalam surah Nisa apa saya cerita pada anta innal munafiqin yamkan innal munafiqin yakhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalilan. Munafik ini suka menipu daya, suka dia mempermainkan, bukan pun suka memainkan. Apabila mendirikan solat, mendirikan dalam keadaan malas dan mereka tidak mengingati Allah, mereka hanya sedikit. Itu golongan munafik. Sahib, atau betul tengok kalau sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak puasa tak. Munafik ya. Tidak bertaubat, sekejap tak. Taubat tak. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Dalam surah An-Nisa Allah sebutkan orang munafik ini beriman kafir kepada Allah, tambahkan kekufuran dia. Minum arak, taubat. Lepas pada tu mesti Tuhan menjadikan dia makin jahat lagi. Sebab dia dah main-main. Satu dari ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubat nasuha betul-betul, jangan main-main. Dalam surah Al-Munafiqun pun ada. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru faqtubia ala qulubihim fahum la yafqahun. Surah Al-Munafiqun ayat 3. Begitulah keadaan orang munafik. Mereka beriman kemudian kufur. Sorry. Macam kita lah Islam daripada kecil sampai mati lah Syekh. Mudah-mudahan kan. Tapi kita bersifat munafik. Bukan nak kata-kata munafik antara tak terasa hati pula. Tapi kalau jenis kafir dia senang kata munafik aja. Ya, tapi kalau segi adabnya kita ni bersifat munafik ramai. Maka fatu bi ala qulubihim. Allah akan tutup hati mereka ini. Orang suka bersifat munafik ni Allah akan tutup hati mereka. Hati dia. Fahum la yafqahun. Dan mereka tidak pernah tafaqquh. Apa itu tafaqquh? Tak pernah ingin memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Di anna al-iman, kerana iman lam yastaqir, tak pernah menetap di dalam hati mereka. Orang-orang yang banyak buat maksiat pada Allah ini, satu saya cerita pada antara al-imam Syafi'i rahimahullah tu kan. Subhanallah, imam yang mu'tabar, imam yang subhanallah, antara dia jadikan pegangan dia lah mazhab dia kan, imam Syafi'i rahimahullah. Sampai dia sendiri pun boleh lupa dengan ilmu-ilmu kan. syakawtu ila wakia an su'i hifzi fa'arshadani ila tarkil ma'ati li'anna al-ilma nurun fa'nurullahi la yu'tahu li'afi li'afi kadang-kadang la yatihi li'afi. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Tuk Guru Wakia, syakawtu ila wakia, aku mengadu pada Tuk Guru mengenai buruknya hafazanku. Tu al-Imam Syafi'i, tak syah saja cerita kan, Hafizul Quran, umur dia 63 tahun dia kan macam tu, masa duduk kat Mak Tafiz saya dan janggut putih je. Kita orang bawa pergi melancung, melancung kan, melancung ke Langkawi je, balik terus hilang Quran. Tok Guru saya Yusuf daripada Mesir, sampai macam tu je. Tu seorang yang dah daripada kecil umur 10 tahun sampai 60 tahun saya 50 tahun aku dah ada lepas dia boleh lupa dengan maksiat sekejap. Sebab tak bayang golongan macam ni dah 60 tahun dalam maksiat, bukan 60 tahun dalam ibadat, 60 tahun dalam maksiat, mana mungkin lagi ada nur lah. Saya hati-hati sebab nur sehingga Allah menggelapkan zulumat. Faham la yafahun, kerana iman tidak istiqam mustaqim, tidak lagi menetap dalam hati. Wallahu ta'ala. Ada muskil kan? Ada muskil. Panas sekarang saya dah. Dah lain macam saya punya niasa mati. Ada persoalan? Saya orang tu munafik. Dia tanya. Cerita dia tanya je, dia tanya. Bukan dia munafik. Tak, maksudnya adakah orang munafik begitu keadaan dia? Maksudnya dia buat dosa. Taubat. Adakah orang munafik? Dia antara kategori lah. Kategori munafik itu orang taubat buat, taubat buat itu kategori lah. Banyak munafik ni, sebab munafik kan banyak orang sebut kan. Macam saya cerita tu lah, tak nak dengar benda baik, itu sifat munafik juga. Bila tak suka dengar benda baik, tak suka dengar benda tak baik, bila benda tak baik kalau masuk dari anda, sama lah dengan menyanyi dari hari Quran tak pernah pun, sampai hari Quran pun tak ada baca. Itu salah satu sifat munafik. Tadi tu saya kontra tak dengar. Kontra macam mana? Tadi Ustaz bawa ayat tu. Sabak Tuhan akan tutup hati dia. Itu saya kata tadi, ini sebagai inzar. Apa itu inzar? Sebagai wa'id, sebagai peringatan keras daripada Allah. Sahib, orang macam tu, Allah akan tutup hati dia. Hati-hati. Saya tidur dalam tak. Hati-hati. Takut Allah tutup. Fasal, wallahu muhitun bil kafir. Allah berhak nak tutup telinga ni, berhak. Tapi dalam keadaan tu, kita hati-hati. Lepas pada jangan kita buat lagi. Ada juga golongan munafikin, Allah tak tutup telinga. Pasal Tuhan kata dah tadi kan? Ha? Walau sya Allah, mana tadi? Walau syaa, kat mana? Walau syaa Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah nak, Allah boleh saja jadikan dia kufur terus. Boleh saja Allah jadikan antara terus kaki maksiat sampai mati. Boleh. Tetapi adakah antara nak begitu? Kata nak, jangan buat. Boleh Allah nak buat. Boleh nak tabah Allahu ala qulubihim. Fatubi'a ala qulubihim. Boleh Tuhan nak. Nak tutup teguh hati anda menerima kebenaran, hidayah, boleh. Allah inzar pada wa'i. Tapi kalau anda bertaubat, sahib, Allah akan apa? Terima taubat anda. Tapi bimbang anda taubat main takut teguh tak Tuhan ke anda terbiak Tuhan apa? Khatam hati anda, teguh anda tak nak taubat terus. Risau. Kan, tapi kalau pemilik asal bertaubat, itu kembali pada ayat umum lah. Surah Az-Zumar, saya baca kan. Kuliah ibadah ladina amanu ala usim la tabnatum rahmatillah. Kan, inna Allah yaghfir dhunuba jami'an, inna huwal ghafurur rahim. Kuliah Muhammad, katakan Muhammad pada hamba-hamba itu. alladzina asrafu ala anfusihim wa ayyam asrafu membajikan diri mereka apa menzalimi diri sendiri kan buat maksiat. Tuhan tak menzalimi diri dia, Tuhan dah beri petunjuk, Nabi dah tunjuk jalan, tapi asal tak ikut dekat jalan tu. Orang guna macam ni, beritahu kepada mereka yang Muhammad la taqnutu min rahmatillah, jangan sesekali mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Apa maksud dia? Jangan putus asa minta ampun pada Tuhan. Tuhan ampunkan, tapi hati-hati, jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa nak main-main dengan Tuhan? Kan saya cerita pada anda kan, hatta anda bernyawa pun Tuhan bagi, rezeki pun Tuhan bagi, kan anda nak main-main apa dengan Tuhan? Kan kita tak nampak dia, kita nak main-main dengan dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Okay, bimbang, takut nanti Tuhan tutup dia. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah itu mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Kenapa? Memang Allah itu memang sifat dia Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Sayang pada hamba-hamba yang beriman. Sahih? Tapi jangan main maksudnya. Tidak ada ta'aruf, tidak ada persanggahan. Allah Ta'ala. Manusia pun saya kalau tak main-main, orang tak suka entah. Tapi berbeza dengan Allah. Allah ni walaupun main-main dia pun kadang-kadang ramai orang main-main dengan Allah. Tuhan Tuhan kembalikan dia last sekali. Okey. Tapi kita tak jamin kita kerja dia macam tu. Masalah kita tak ada jaminan yang kita risau tu. Kan kita buat ibadat pun kita tak tahu, tak ada jaminan. Apatah lagi kalau kita buat maksiat. Jangan main-main. Ya khadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka mempermainkan Tuhan, Tuhan akan mempermainkan dia balik. Tuhan sebut kan ayat sebelum ni. Wallahu a'lam. Mohon diikam lah ya. Ada lagi masjid. Kau apa kan? Mana jam? Bawah kan? 8.49 lah. Ada lagi. So, macam mana dengan fik ni? Dah bincang. Dah. Saya cadangkan sajalah kan. Saya ni iyalah. Macam sini pun saya tak ada pun kelas kat sini hari ni. Tapi saya rasa daripada buang masa saya, baik saya membaca. Saya duduk kat rumah pun, saya bukan buang masa juga. Di rumah saya duduk membaca lah, saya buat kitab juga. Baca itu baca ni. Aduh. Ni pun tadi terus duduk buat apa benda sikit ada masalah. Saya mengajar kera'at juga, saya. Dekat Kelang. Dan buat benda ringkasan kera'at, baca. Terus sampai ni, sambung meraja'ah sikit ni, terus datang pun. Tapi daripada itu, boleh juga kadang-kadang. Kalau tak pun, saya suka juga dengan kuliah orang. Saya suka lah mendengar begini saya. Tak tahulah itu atas perbincangan antum. Saya begini, saya fikir pasal berlaku banyak sangat kekhilafan. Kemudian macam-macam ni tahmah ini kata macam ni. Sebenarnya kita perlu mendekati mazhab ini baru kita jadi orang berilmu. Tapi kalau kita tak mendekati dia, kita tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita bercakap tanpa ilmu. Bila cakap tanpa ilmu, kita turut hawa nafsu. Itu yang saya larang. Kan? Di Malaysia pun anda dah tahu sekarang macam-macam mazhab dah masuk Malaysia. Golongan apa bendanya, Nepal masuk, Pakistan masuk, Bangla masuk. Macam-macam mazhab. Masjid India pun ada, masjid Pakistan pun ada. Kan? Itu mazhab Abu Hanifah lah kan. Ha, apa lagi? Kan kita ni memang bumi rajak tu. Apa bumi rajak tu? Rojak tu maksud ABC lah, campur. Rojak tu rojak. Rojak kan campur. Bumi rojak tu Malaysia. Kan, tetap sejarah Islam masuk Malaysia pun memang rojak tu. Daripada Hindu tu, kepada Buddha. Kan dia? Masuk kat Islam ke Malaysia. Kemudian ada pun Malaysia tengok dalam TV. Konon lah ada Cina tu, dia kata duk agungkan lagi dia punya hang, apa? Nama masuk Malaysia apa? hang lipuk, bukan hang lipuk, apa nama hang-hang tu lah kan. Hang tuah pun salah satu juga. Cek apa? Lakspana Cheng Ho. Dia kata ada dalam sejarah dia. Tapi kalau tengok pengkaji-pengkaji sejarah Malaysia, dia kata tak kaitan langsung agama Islam masuk melalui pedagang Cina. Kata Allah. Tapi Hindu, India dengan Arab itu memang sahaja. Itu orang-orang apa dia, pengkaji sejarah Malaysia. Tapi pengkaji sejarah Cina kata simpan dekat dia orang. Ada sejarah orang Cina masuk Malaysia, mari. Memang Cina ada dekat Malaysia. Itu pun satu isu juga. Ala kulihal antum darajatum, tak kisahlah. Antara jadi misi lah. Cuma terbuka tak terbuka saja, itu saja. Tak boleh menyekat sir, atau tak menyekat-menyekat. Masalah-masalah hak ni tak boleh menyekat. Anak hantar pergi belajar Arab, dia balik buat cara Arab dia belajar tu. Bukan nak kata tiru budaya Arab. Ada orang yang memang tiru daripada mazhab 4 yang diajar di negara Arab balik Malaysia. Ada orang pula tak ada dalam mazhab 4 pun dia buat balik tu. Kan, tu guru dia ajar saya duduk belajar kat Mesir, pergi sembah kubur setiap hari, sayyid. Kan, tarikat Ja'fariyah. Semelas, kubur Badawi, Sayyid Badawi. Buat balik di Malaysia. Ha, itu pun ilmu juga. Antum dah rajak tu, macam-macam dia dah masuk. Kan, jadi antar kena dekati, tu saya kata. Kalau nak belajar mereka empat mazhab, kita dekati empat mazhab. Dia ada bab-bab dia. Bab apa? Bab kuduri arwah, bab jamak kosar. Ada kata tak nak balik kampung rumah diri, tak boleh jamak kosar kat rumah. Ada orang kata boleh. Antar tak tahu apa ni balik antar. Mana satu, saya nak ikut. Ustaz ni kata dia ahli sunnah wal jamaah. Ustaz ni mari pula kata dia ahli sunnah wal jamaah. Ustaz ni kata saya pun Al-Quran hadis juga. Ini kata saya pun Al-Quran hadis juga. Allah. Profesor-profesor Kristian lah dekat Mesir, American University. Pun guna Quran hadis apa? Nak ujah kita kan? Orang Syiah pun guna Quran hadis apa? Nak ujah kita? Tak betul juga dia. Kan? Allahu Akbar. Nasib orang orang China dengan orang Hin tak guna Quran hadis pun jangan hantar. Mereka tahu. Berpandang muka. Dia orang hafal Quran hadis pun hantar atas tak hafal Quran hadis atas diri. Macam mana kan nampak lemahnya umat Islam. Pening. Sebenarnya pening hantar. Kita mengaji tak pening. Kita mengaji ni pening macam mana untuk hantar faham. Oh, itu kita. Pening macam mana nak suruh hantar mari kuliah ni. Pening. Hantar pening nak faham. Mazhab empat. Kita mazhab empat tak pening. Kita tahu. Dan antam buat tu mazhab mana. Terpening ni antam tak mari kuliah ni. Pening nak beli buku kitab pun macam ni. Tak nak keluar duit. Beli kitab macam mana antam. Susah. Hati lah syahadat. Saya tak tahu lah. Mudah-mudahan Tuhan bagi dayak pada kita lah. Jadi saya cadang pada antam. Saya tengok. Apa orang nak kata tutup. Saya cerita pada antam. Tolak ke tepi. Pasal tu datang dengan saya, sekejap bismillah kuat, sekejap perlahan. Sekejap kuat, sekejap perlahan. Sekejap zikir, sekejap tak. Kenapa saya nak ajar pada anda, biar terbuka sikit kat ni, akal kita ni. Tak sah ke orang tu? Sedangkan dia ada dalil. Dia tak hantar pergi dekat masjid India, tutup masjid India. Apa ni? Asal-asal, mayat tu dekat 5.30, dekat maghrib. Apa ni? Ni suka melewatkan semayat. Dan dia mazhabnya begitu. Ingat, awak ingat suka-suka nak mazhab dia macam tu. Dia ada hujah apa? Dia pada Quran hadis juga. Imam Abu Hanifah tu. Ah, jadi kalau imam lain tak betul, imam antar je betul. Kadang-kadang antar tak ikut imam pun. Kalau betul lah, antar ikut imam betul, imam tak betul lah. Kalau betul, bukan mana imam mazhab lain tak betul. Okay? Cuma dari segi cara pentarjihan. Pasal dari kitab ni bagusnya saya suka. Dia tarjihkan pendapat. Pendapat dia lah. Mungkin saya kadang-kadang saya tarjih pendapat saya. Tapi sekarang ni yang bagus, dia buat mari empat mazhab. Saya suka. Yang kedua, dia buat mari setiap dalil daripada empat-empat pandangan. Kemudian dia tarjihkan pendapat. Jadi sekarang saya akan tarjih pendapat saya. Kemudian mungkin antara tarjih pendapat atas. Berdalilkan dalil yang kita bawa. Macam bagus tu saya cadang lah kan. Tapi kalau tak, tak berminat rasa pening kepala kan, kita tak yang tutup kita buka kitab tafsir. Kalau tak tafsir pun pening kepala juga kan. Tafsir satu pening, yang kedua boring. Pening dan boring lah campur kan. Nak tanya-tanya kalau ada hal sikit dah lagi boring kan. Ya, baik. Ala kulli hal, tak apalah, kita tutup ilmu syekh. Mudah-mudahan insyaAllah Tuhan bagi manfaat pada kita. InsyaAllah. Baik. Boleh syekh. Saya tujuan baik pada antum. Tak pernah mari nak buat apa benda. Tak tahulah, takut antum berpandangan lain daripada saya. Mungkin apalah ustaz ni nak buat pelik-pelik. Bukan, saya tak nak buat pelik. Tapi saya nak memahamkan antum. Nak memahamkan umat Islam pada hari ini hidup tegak gaduh ni kan. Bukan masalah. Satu masalah khilafiyah dalam masalah fiqhiyah, cakap. Yang saya paling heran lagi, masalah khilaf pada masalah akidah. Itu yang saya lagi mengongkar. Lagi rasa pening kepada saya. Sedangkan akidah saya tak tahulah. Tuhan ada satu ke ada dua? Satu dua. Satu dua. Kalau entah macam tu, taduk macam tu agak-agak apa entah. Kan? Tuhan sifat dia begini. Mustahil akidah boleh dua saja, boleh cabang dua. Kalau entah ada khilaf pada akidah, tak tahulah. Entah apa lagi entah. Nak ikut Nabi Muhammad, tak nak. Boleh pilih, nak ikut boleh, tak nak ikut boleh. Muskil akidah entah. Muskil lah. Sedangkan Tuhan jadi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak boleh muskil. Wajib ikut Muhammad. Lepas tu dia cakap hadis sikit. Ni yang sahih ni. Tak boleh sahih. Tak apa. Sahih hadis. Tapi hadis tak lain masih dapat lagi sahih. Contoh. Bagi saya muskil akidah antara. Macam mana ni kan? Tu hati-hati. Melainkan dalil yang tak sahih. Cerita pada antara kan. Dalil yang tak jelas. Itu tak apa nak tekak. Tak boleh tekak. Tapi kalau dalil yang jelas, antara nak tekak pun. Dalil mari memang saya subuh dua. Antara nak khilaf, orang mari semai 10. Tak boleh. Itu ijma'. Kena faham. Kan? Kadang-kadang ulama' empat mazhab sepakat antara seorang nak khilaf. Ulama' empat sepakat. Kan? Ibn Hazm ke siapa mari sebut. Ijma' ulama' muslimin. Empat mazhab. Kan? Al-Mazahid al-Arba'ah sepakat. Kemudian mari ustaz seorang berjanggut sebuah mari. Dia khilaf pada empat mazhab. Ataupun kau, saya menuntut ustaz ni apa? Ustaz ni kata saya menuntut untuk guru saya kat Mesir ke? Tak boleh walaupun dia menuntut kat Mesir. Pasal khilaf. Dia menyalahi ijma' kaum muslimin. Sebab tolak terus. Itu bila kita ada ilmu kan? Itu cara dia. Sebenarnya pasal khilaf ni. Tapi berakidah jangan khilaf lah. Saya tak ada khilaf. Dia dua saja. Sama ada daripada ahli sunnah ataupun daripada ahli bid'ah. Kalau kita sebutkan. Macam khawarij, mu'tazilah, dia panggil ahli bid'ah. Pasal apa dia tak suka mengikut sunnah. Ahli sunnah zaman tu seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i semua tu, empat tu, ahli sunnah. Pegang kemah-kemah. Golongan yang akidah yang karut-marut seperti Qadariyah. Sakit demam ni bukan kerja Tuhan. Sakit demam ni antas diri. Ni golongan Qadariyah kan. Antar masuk neraka bukan kehendak Allah. Tapi masuk neraka kerana antas diri pilih. Dia kata antar khiyar. Tapi kita beriman. Walau syaa Allah adanya wujudnya kerana Tuhan bimasyiatillah. Adanya kehendak Allah. Kita panggil iradah. Sebab 20 kita belajar kan. Al-iradah, kehendak Tuhan ada. Wujud kehendak Tuhan, Tuhan jadi antar kafir, Tuhan jadi antar beriman, kita kena percaya. Tapi golongan qadariyah tak. Yang karut marut antar semua zalim bukan kehendak bukan kehendak Allah, antar dipilih. Yang baik-baik dia Tuhan. Saya main kalau dia akan terima tu kita. Kan? Tapi tak, ahli sunnah menentang. Kerana Allah sebut dalam Quran. Nabi bersebut dalam hadis kan. Allah ada masyiah. Pasal tu kita sebut. Sayyid. apa bendanya. Saya nak pergi apa? Insya Allah. Saya nak pergi ke kelas besok. Insya Allah. Saya datang rumah saya ada kenduri. Insya Allah. Maksudnya, jika Allah hendak saya pergi. Termaktub dekat dia punya lauh mahfuz. Takdir saya pergi besok, saya akan pergi. Kalau Tuhan memang tak pergi, tak pergi besok. Nah, itu kita kena beriman. Nampak? Masyiatullah. Hati-hati saja. Hati-hati. Dua golongan. Kita nak pilih golongan ahli sunnah ataupun golongan macam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita nak pergi, insyaAllah. Kita sebut insyaAllah, tapi kalau ada urusan sebagainya, malah nak tidur semua tu, ada urusan juga. Tak ada masalah. InsyaAllah. Tapi antara kita kena ingat kembali pada hadis lah kan. Benda ni apa sifat orang munafik lah. Iza wa'ada aflafa. Bila berjanji dia akan mungkir janji. Sifat orang munafik. Sifat. Jangan selalu amal gitu. Entah kita jadi dia munafik. Orang tak suka entah. Tapi dari segi hukum tak kata dosa. Saya, tapi dari segi jemputan orang tu kita rakyikan lah. Kita dah berjanji dengan orang sebanyak sangat. Saya hati-hati lah, takut Tuhan jadikan kita termasuk golongan munafik tadi ya. Kadang-kadang ada juga kan, janji orang lah stay. Janji orang duit tak ada nak pergi. Kan, cancel. Tengok tersebab. Kalau ada bersebab pun mudah-mudahan Tuhan pun akan ampunkan dosa tak sengaja. Tapi kalau sengaja tak ada benda, duit ada, kesenangan semua tak pergi, itu antara telah memiliki salah satu sifat munafik. Jika haddatha kadzdzab wa idza wa'ada akhlasa. Bila berjanji dia kan fikir janji. Bila pegang mana kan? Idza tumina khana. Gak mana dia khianat. Wallahu ta'ala. Okey, insya-Allah taala dah 92 minit ni. Dia lebih sikitlah 2 minit tu. Pasal raja'atum tak dia tu 2 minit. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم ذكر ان تسبيح كفاره النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.